Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-70 dari surat Al-Hajj yang akan menceritakan kepada kita gambaran lain tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat ke-70 ini, Allah menyentakkan kesadaran kita. Allah kembali berusaha untuk memberitahukan kepada orang-orang yang selama ini ingkar, pura-pura tidak tahu, tidak mempergunakan telinganya, tidak mempergunakan akal sehatnya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Jangan anggap bahwa nanti hukumannya itu hanya di sana saja, pada hari akhirat. Di ayat sebelumnya Allah sudah jelaskan itu. Tetapi ketika kamu melakukan suatu perbuatan di dalam kehidupan kamu, walaupun itu sesuatu yang kecil yang kamu anggap orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jangankan kamu, ya, itu bahasa lainnya Allah ingin ingatkan di sini. Jangankan kamu, seluruh yang ada di atas di langit dan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Ya, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya. Wala habbatin fi zulumat, tidak ada bahkan dedaunan yang jatuh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumat, dan benih-benih yang berada di dalam kegelapan tanah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah juga mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Semua Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu, Allah juga menjelaskan innallaha alimum bizati sudur, bahkan apa yang ada terbetik di dalam keinginan kamu, apa yang ingin kamu ingin lakukan saja, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi jangan anggap enteng terhadap Allah. Jangan anggap kita hidup di dunia ini lepas-lepas begitu saja. Tidak ada yang memantau, tidak ada yang mengawasi. Ya, karena pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang tidak memahaminya, Allah sudah mengatakan iz yatalaqal mutalaqiyani 'ani syimali wa 'anil yamini qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita kan sudah tahu sisi kiri kanan kita itu ada dua malaikat yang akan mencatat, yang namanya adalah Raqib dan Atid. Ya. Tidak juga paham? Ya sudah, bagaimana lagi? Alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ingat baik-baik, Allah mengetahui segala sesuatunya. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jalal Arifin, dan Ustaz Khairul Azhar. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini sebetulnya menginspirasi kita bahwa semua kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini adalah semua kegiatan yang diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu perbuatan sekecil apapun itu pasti diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah itu pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang kita lakukan, nah, sebagai contoh misalnya perlakuan korupsi, perlakuan manipulasi, mungkin para birokrat kita, para pejabat kita, para pengusaha kita merasa bahwa tidak ketahuan sehingga dia bisa hidup seenak-enaknya tanpa memikirkan kaum para fakir miskin, dan dia terbebas dari hukuman di dunia. Tapi percayalah, apa yang dia lakukan itu pasti akan Allah diperhitungkan nanti di yaumil akhir, karena Allah mengetahui semua perbuatan-perbuatan yang bisa jadi manusia itu tidak ketahui. Berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa keadilan yang paling hakiki adalah keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mungkin barangkali keadilan itu tidak diperoleh oleh manusia di muka bumi, tetapi nanti akan diperoleh manusia di yaumil akhir. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang beriman, barangkali dengan ayat ini bisa menginspirasi bagi kita sudah melakukan segala kesalahan dan kita meyakini bahwa itu tidak ketahuan, pasti nanti akan diketahui oleh Allah dan semua anggota tubuh kita akan meminta pertanggungjawabannya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Khairul. Pendengar yang dimuliakan Allah, semua mudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Inna zalika 'alallahi yasir. Semua yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ini semangat yang diinginkan pada ayat ini di samping yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita sebelumnya. Artinya apa? Walaupun ini tendensi arahnya bisa dua gendangnya. Pertama, bagi orang kafir tentu saja pengetahuan Allah ini membuat mereka tidak bisa luput dari kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan dan kekafiran yang mereka yakini. Tapi di sisi lain, gendang sebelahnya juga memberi optimis dan rasa bahagia bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Karena apa? Karena tidak ada yang luput di mata Tuhan, tidak ada yang terlewatkan di dalam kitab catatan amal setiap individu manusia. Jika dahulu orang berpikiran bahwa rokit atid itu bawa pulpen, suatu ketika boleh jadi pulpennya jatuh sehingga tidak tercatat karena dia duduk di kiri dan kanan kita, sekarang pola pikir itu sudah jauh berubah. Karena apa? Karena manusia sendiri dapat membuat CCTV di mana dia dapat memantau setiap gerak-gerik kehidupan yang lewat di depan CCTV itu. Itu adalah ilmu pengetahuan yang dibuat manusia untuk merekam setiap kehidupan individu yang lewat di situ. Allah, pencipta manusia dan pencipta akal pikiran, tentu lebih mampu untuk merekam gerak-gerik kehidupan manusia. Dan ternyata apa yang kita ucapkan di alam semesta ini tidak hilang. Dia masih berada di udara dan itu bisa diambil balik, sebagaimana suara kita hari ini bisa direkam dan bisa diudarakan kembali apabila kita menginginkannya. Begitulah bagaimana hebatnya daya rekam. Dan kita akhirnya juga memahami bahwa tubuh kita dapat merekam jejak kehidupan kita sejak kita lahir sehingga kita wafat. Artinya apa? Jejak rekam kita itu ada pada diri kita. Kebaikan yang kita lakukan akan berpengaruh pada hati kita sehingga hati kita menjadi lebih segar. Dan keburukan dan kejahatan yang kita lakukan dengan berburuk sangka, dendam, iri terhadap orang lain mempengaruhi jiwa kita dan itu merusak hati dan raga kita. Maka di sini benar sekali apa yang difirmankan Allah, inna zalika fi kitab. Tidak saja bersifat eksternal dari luar, tetapi internal pun kita memiliki jejak rekam perangai, tingkah laku, pola pikir, apapun yang kita buat di bumi ini. Inna zalika 'alallahi yasir. Sungguh itu mudah bagi Allah. Maka apa yang dapat kita petik dalam ayat ini, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Dan jangan berpikir kalau saya berbuat baik dilihat orang nanti riya, kalau saya berbuat baik tidak dilihat orang nanti saya tidak mendapatkan nama. Berbuat baiklah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Berbuat baiklah di hadapan orang ramai ataupun tidak ada orang yang melihat. Berbuat baiklah, karena perbuatan baik itu kita niatkan karena Allah dan Allah Maha mengetahui. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, subhanallah, paparan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita memberikan kita satu suasana segar dan begitu sangat menginspirasi, sekaligus menaikkan semangat kita, menggelorakan semangat kita, bahwa melalui ayat ke-70 ini kita benar-benar akhirnya memahami bahwa segala apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita, tetapi juga bisa memberikan bahaya yang begitu sangat besar kepada kita. Kita akan sangat senang kalau ternyata di koran diberitakan tentang salah satu aktivitas kita. Misalnya diumumkan si Anu juara, meraih juara seperti Chris John kemarin, dia ditampilkan di TV, di surat kabar juga dijelaskan seperti itu. Kalau Chris John yang baca, dia pasti akan sangat merasa senang sekali. Artinya ya, nanti pada hari akhirat juga hal seperti itu yang akan terjadi. Ketika ada wajah-wajah yang begitu sangat berseri karena ada berita-berita yang sangat baik tentang apa yang sudah dia lakukan selama dia hidup, dan itu memberikan dirinya suatu semangat baru dan satu kesenangan baru. Tetapi juga sebaliknya, bagi orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak benar di dalam kehidupannya, maka dia akan sangat sekali dengan pemberitaan yang akan disampaikan kepadanya, ya, dengan catatan-catatannya adalah bahwa dia pernah melakukan korupsi, bahwa dia pernah melakukan tindakan kenistaan, bahwa dia pernah membacking hal-hal maksiat dan sebagainya. Ini pasti akan membuat jiwanya semakin putus asa, membuat jiwanya semakin ketakutan karena sudah tergambar di hadapan matanya bahwa dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobalah membahagiakan diri dengan mencatatkan kebaikan-kebaikan melalui perbuatan baik yang kita lakukan, dan coba hindari hal-hal yang tidak kita inginkan agar tidak ada perbuatan negatif kita yang tercatat di dalam kitab yang ada di malaikat Raqib dan Atid, sehingga hanya tidak membuat kita malu di hadapan Allah atau membuat kita menyesal seumur hidup, yang pada saat itu tidak ada gunanya lagi penyesalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.